Rafita. Pontianak yang jelita. Rafita, kamu cantik deh, manis. Abang nih, nak merayu pula, ngomong lenjaklah. Itulah bahasamu, ku dengar pertama kali. Sebagai basa-basi perkenalan kita. Memang benar kata orang, Rafita memang manis. Sama manis rasanya jeruk yang ada di kotamu. Ku telah jatuh cinta.